بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita kembali berkumpul bersilaturahmi. Kita juga bisa menunaikan kewajiban kita yaitu menuntut ilmu agama. Kita berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hikmat. Alhamdulillah. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين رب العالمين إذا فرع إذا وجد ما لا يتمول كزبيبة ونحوها فلا يعرف ولواجده الاستبداد به وإن تمول وهو قليل فالأصح Alla yu'arraf annahu la yu'arraf sanah bal yu'arraf zamanan yudhannu anna faqidahu yu'ridu anhu ghaliban wa dhabitul qalili ma yaghlibu 'ala adh-dhanni anna faqidahu la yaksuru asafu 'alayhi wa la yatulu talabuhu ghaliban wallahu a'lam. Kata Imam Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullahu ta'ala, idza wajada ma la yutawammal. Kalau ada orang yang nemu barang, la yutamawwal, tapi barangnya itu tidak bernilai harta. Laku nih, enggak jadi duit. Orang tidak menyebut itu sebagai barang yang punya harga, yang punya nilai. La yutamawwal, emang enggak bisa diduitin, orang enggak bisa dibilang dia punya harta gitu. Pada batu. Orang gak bisa bilang ini punya harta karena cuman batu doang. Kazabibatin, seperti zabibah. Zabibah itu satu biji. Zabib, kismis. Kismis satu biji jatuh. Orang beli di pasar apa orang habis panen gitu, zabib jatuh tuh di jalanan. Satu biji gitu. Kemudian orang nemuin, nah ini kan lukotah nih, barang temuan nih satu biji, tapi layu tamawal, ini kan gak bisa diduitin. Kita jual dah itu, gak ada orang mau jual satu biji, kagak ada. Kazabibatin wa nahwiha, atau juga sejenisnya, salak begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salak, biji salak satu jatuh gitu kita ambil. Apalagi sekarang tuh apa namanya duit koin 500-an juga mungkin kita bilang layu tamawal tuh ya, cuman dikit gitu. Layu tamawal tuh emang benar-benar kagak bisa diduitin gitu, susah untuk ditukar jadi duit dan gak bisa dibilang harta. Kazabibatin, seperti satu biji kismis wanahwiha atau sejenisnya. Fala yu'arraf, maka tidak ada kewajiban ngumumin. Fala yu'arraf, maka tidak perlu diumumkan. Wali wajidihi, dan bagi orang yang nemuin itu harta, la yutamawwal al istibdadu bihi, bagi orang yang nemuin al istibdad itu boleh istibdad. Istibdad itu kan nantinya menghancurkan. Maksudnya boleh buang lagi. Mau buang lagi boleh, mau dimakan boleh, mau dimanfaatin boleh. Jadi terserah. Yang penting istibdad, diambil seambil-ambilnya manfaat, kemudian hilang sudah, enggak ada masalah. Wali wajidihi al istibdadu bihi, mawala. Nah, tapi kalau barangnya punya nilai, punya harga, ada harganya. Nemu coki-coki di pinggir jalan. Nah, di pinggir jalan, di jalanan kita nemu coki-coki. Kan dikit itu. Tapi ada harganya tuh. Coki-coki sekarang 1.000. Kalau 2, 2.000. Wa in tamawala wa huwa qalil. Tapi kalau dia punya harga, punya nilai, wa huwa qalil, tapi jumlahnya sedikit, ya itu tadi. Nemu citos. Citos kan sekarang berapa ya? 10.000 atau 5.000 ya? Pengen itu nemu tuh. Tapi kan dikit itu nilainya. Cuman 5.000, cuman 2.000. Nemu kita barang, termasuk juga nilai-nilai uang tuh yang 2.000, 5.000. Itu kan qalil. Fal asahu, maka pendapat yang paling sahih, annahu la yu'arraf sanatan. Barang tersebut tidak diumumkan selama setahun, bal akan tetapi yu'arraf zamanan. Enggak diumumin selama setahun sebagaimana barang luqatah pada hukumnya, tapi dia diumumin zamanan, sewaktu yudhannu anna faqidahu yu'ridu anhu ghaliban. Jadi dia diumumin dalam jangka waktu yudhannu, yang kayaknya dikira-kira, anna faqidahu, bahwa orang yang kehilangan barang tersebut, yu'ridu anhu ghaliban, yu'rid udah mengabaikan barang tersebut, ghaliban secara biasa. Jadi misalnya kita nemuin duit 5.000 gitu, di jalanan, kita umumin dah tuh 5.000 di jalanan. Berapa ya, sehari kali, dua hari kali? Kenapa? Karena orang kalau udah kehilangan 5.000 itu biasanya setengah hari doang dia hilangnya, maksudnya 5.000 nih hilang, dia nggak bakal sampai nyari 7 hari sampai sebulan kan enggak. Kalau bocah sih iya gitu, ciki cita. Iya, ciki kalau diumumin setahun, ya udah alot semuanya, udah gak bisa dimakan. Jadi 2.000, 5.000 itu kan orang kehilangan, iya. Ngerasa kehilangan. Tapi kan untuk nyari 2.000 itu biasanya orang udah biarin dah itu. Maka dia wajib ngumumin sekiranya dalam jangka waktu orang masih nyari. Ya mungkin setengah jam. Ya mungkin setengah hari lah begitu lah. Dia nemunya orang berangkatnya pagi, jatuhnya siang, orang nemunya siang, ya umumin sampai sore dah begitu. Habis itu orang bakal nyari, enggak, kalau cibang 2.000, 5.000, 10.000 juga enggak gitu. Orang enggak bakal hilang, ya udah hilang. Karena nilainya yang kecil. Wadhabitul qalil, dan standar yang namanya dikit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pajak halan usahalan. Pajakat udah lama nih. Wadhabitul qalil, dan standar yang namanya dikit, ma yaglibu ala dhanni anna faqidahu la yaksuru asafuhu alaihi. Dan yang disebut qalil, kan tadi dibilangnya kalau tidak punya nilai, habisin aja gak apa-apa. Buang-buang, makan-makan, terserah. Kalau itu gak punya nilai, gak bisa diduitin. Tapi kalau ada barang yang punya nilai, tapi jumlahnya sedikit, 2.000, 5.000, 10.000, mungkin 20.000 juga tuh bagian dari sedikit. Tapi yang namanya sedikit itu apa? Ma yaglibu ala dhanni, yang terduga kuat, dalam dugaan yang sangat kuat, anna faqidahu tersebut, layak suru asafuhu alaihi, layak sur, tidak terlalu lama asafuhu, kecewanya alaihi, atas kehilangan barang tersebut. Orang kehilangan 2.000, ya kehilangan. Tapi sedih gak? Ya kagak. Gak bakal banyak, kalaupun sedih ya 2.000 hilang. Kan sayang itu. Emang buat apa 2.000? Buat ngamen. Kadang orang sini lewat ngamen, kita kagak enak kalau gak ngasih gitu. Tapi kecewanya tuh ya layak sur. Gak banyak. Gak lama gitu. Tapi kalau orang kehilangan 100.000, ah lumayan tuh. Rada banyak juga tuh, walaupun paling cuma 3 hari dia. Habis 3 hari dia sadar bahwa semuanya milik Allah, akan kembali kepada Allah. Jadi standar yang namanya qalil itu ma yaglibu ala adh-dhanni, yang terduga kuat, bahwasanya orang yang kehilangan barang tersebut layak sur, tidak lama kecewanya, sedihnya gara-gara kehilangan tersebut. wala yatulu, dan juga enggak bakal lama talabuhu ghaliban, nyarinya enggak bakal lama gitu. Iya benar dia hilang 100.000, sedih, sedih, cuman enggak lama. Dicari enggak dicari, carinya juga enggak lama. 2 hari habis 2 hari udahlah. Memang rezeki orang itu kan begitu, orang kita emang rezeki orang kali itu. La yatulu talabuhu ghaliban, yang nyari apa, waktu untuk nyarinya tidak panjang, tidak terlalu lama. Itu yang namanya standar dikit. Berarti duit. Tapi kan biasanya ya, orang kalau sampai jatuh duit 100.000, berarti di kantongnya tuh banyak duitnya itu. Karena kalau orang rada miskin, yang megang 100.000 jarang jatuh, 100.000 dijagain banget itu. Dijagain, kita kan ngerasa. Saya ngerasa kan dulu, ya dulu waktu apa namanya, ya kagak dulu, sekarang juga begitu. Punya duitnya 100.000, kita jagain bener-bener. Soalnya jarang-jarang kita punya 100.000, kan begitu. Tapi kalau 100.000 tuh punya banyak, jatuh biarin lah. Ya kan, bahkan orang saking kayanya punya duit di online shop. Dia belanja sesuka dia. Butuh apa enggak? Ya kagak sih, iseng-iseng kan itu. Iseng-iseng aja. Itu iseng-iseng tuh menunjukkan bahwa itu 100.000 yang dia beliin ke online shop, kalaupun itu hilang, kayaknya gak bakal nyari itu. Dan kecewanya juga gak lama gitu. Karena perilakunya kan juga begitu, menunjukkan hal seperti itu kan. Ya. Berapa banyak tuh kita punya teman, orang yang kita kenal di online belanja, gak lihat-lihat aja. Iseng aja. Mau tahu aja. Kan begitu. Nah itu kan berarti nilai yang seperti itu tuh adalah nilai yang faqidahu la yaksur asafuhu. Kalau dia kehilangan kayaknya gak bakal sedih nih. Kalaupun dia nyari, nyarinya gak bakal lama kan gitu. Tapi biasa gitu ya. Apa namanya 100.000 bahkan 200.000. Tapi kalau udah 1 juta, gede itu 1 juta tuh. Lumayan itu 1 juta tuh. Wallahu alam. Ini kalau yang ditemuin adalah harta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta yang tidak bisa atau tidak punya nilai. Fa idza arafa ta'rif al-mu'tabar. Ini kembali lagi nih ke hukum luqatah defaultnya, bahwa kalau orang nemuin diapalin bentuknya, diapalin bungkusannya, diapalin iketannya, setelah itu dia umumin setahun. Fa idza arafa ta'rifa al-mu'tabar. Kalau kemudian orang udah ngumumin tuh at-ta'rif al-mu'tabar, pengumuman yang standar sesuai dengan standar syariat. Diumumin selama setahun, diumuminnya di tempat barang hilang, diumuminnya di pintu-pintu masjid, termasuk di pasar, di waktu yang sekiranya tidak terputus. Sehari 2 kali, besokannya sehari 2 kali, kemudian sehari sekali, terus sampai akhirnya sebulan sekali, itu kan udah mu'tabar tuh. Kalau sudah mengumumkan dengan pengumuman dar sesuai dengan standar syariat, wa kana qad qasada, dan dia memang dari awal qad sudah qasada menginginkan tamlik, memiliki barang tersebut, walam, jadi emang ketika ngumum, sebelum ngumumin dia udah punya niat, ini gue mau milikin lah, kalau itu gue, karena kan kewajibannya, kalau emang mau milikin kewajibannya ya ngumumin gitu. Kalau enggak mau milikin, kewajibannya nyimpan jadi amanah. Nah, karena dia mau milikin, dia umumin. Ketika sudah mengumumkan dan memang dia udah punya niat memiliki, walam yajidil malik, dan dia enggak nemu itu yang punya. Yang punya enggak datang-datang begitu. Wakhtarul tamlik, kemudian dia memilih, wakhtarul tamalluk, dan dia memilih untuk memiliki. Setelah diumumin orang enggak datang, maka dia milih yaudah gue milikin aja nih. Malaka, maka sah dia memiliki barang tersebut, li annahu tamalluku malin bibadalin, karena memiliki barang luqatah setelah diumumkan adalah kepemilikan harta, bibadalin dengan badal. Apa badalnya? Badalnya ta'rif. Jadi dia memiliki barang tapi enggak pakai duit, enggak pakai hibah, enggak pakai jual beli, tapi pakai badal. Badalnya itu apa? Ta'rif. Pengumuman itu jadi badal, jadi harga untuk, gak bisa dibilang harga, karena kan ntar dia balikin lagi kalau orang datang. Bibadal. Jadi dia memiliki barang dengan iwat-iwatnya itu ta'rifnya dia, badal itu ta'rif itu selama setahun. Fatawaqqaf 'ala al-ikhtiyari kal bai'i, maka tawaqqaf, dia hilang itu opsi memilih-milih. Jadi enggak gua maunya milih yang rada, enggak bisa ya, karena emang udah dan dia punya kewajiban ta'rif, maka ta'rifnya itu jadi badal dan tidak ada ikhtiar. Tidak ada ikhtiar lagi untuk milih barang lagi. Ya, emang barang itu doang. Kal bai'i sebagaimana sebagaimana orang jual beli. Kalau jual beli kan boleh milih. Ada khiarnya, ada boleh dibalikin lagi. Maka kalau udah setahun ngumumin, ya udah jadi milik itu. Emang dari awal niat milik, enggak ada, jajal dulu dah, jajal dulu 3 bulan, kalau 3 bulan cocok. Enggak bisa, emang udah milik udah. Udah milik, udah enggak ada pilihan lagi. Entar kalau orangnya datang baru dah tuh. Nanti ada ketentuan. Wa sawa'un al-ghaniyyu fi dzalika wal fakir. Dalam hal ini hukumnya sama. Baik orang kaya yang nemuin atau orang miskin, kalau udah ngumumin setahun itu jadi milik kalau emang dia dari awal niatnya untuk memiliki. Wa qila, tapi dikatakan yum ayamliku bit-ta'rifi wa in lam yardha. Yamliku. Kata apa namanya dikatakan oleh Imam Taqiyuddin Al-Usni, ada pendapat berbeda. Yamlik, dia memiliki bit ta'rif barang tersebut dengan ta'rifnya. Wa in lam yardha, walaupun dia enggak suka. Jadi ta'rif itu otomatis membuat kepemilikan. Kayaknya enggak ada bedanya nih sama pendapat pertama. Li'annahu ja'a fi riwayah. Karena oh, maksudnya apa namanya? Fahiyaraka. Coba kita baca terusin. Kemarin paham nih, sekarang gak paham. Wa qila yamliku bit-ta'rif wa in lam yardha. Dia memiliki barang tersebut dengan harga atau dengan badal bahwa dia ngumumin, wa in lam yardha, walaupun dia tidak please, tidak pleaser, tidak rela atau tidak ridho memiliki barang tersebut. Li'annahu ja'a fi riwayah, karena datang dalam sebuah hadis Nabi Muhammad, riwayah fa in ja'a sahibuha, kalau datang yang punya fatwa ahiraiha, maka berikanlah kepada dia. Wa in lam ya'ti, kalau yang punya kagak datang, fahyadaka, maka itu jadi punya dia. Wa sahih, tapi pendapat yang pertama, al-awwal, yaitu pendapat awal, yaitu dia milik. In qasad. Oh, beda. Bedanya yang pertama, emang niat untuk memiliki. Maka karena dia niat untuk memiliki, dia ta'rif. Maka ta'rif itu menjadi alat untuk memindahkan kepemilikan barang tersebut jadi punya dia. Tapi kalau pendapat kedua, apa pengen apa enggak pengen, ya jadi milik kalaupun udah diumumin. Ini kalau pakai pendapat pertama nih. Saya nemu ini helm Iron Man gitu. Misalnya, saya nemu helm Iron Man kan mahal tuh ya, puluhan juta itu boleh dijual ke Indonesia tuh. Nemu nih pala apa helm Iron Man. Ah, dari awal saya niat, bah, kalau gue punya cakep udah buat gue dah. Nah, tapi kalau buat gua ini syariat bilangnya kudu diumumin dah tuh. Saya nemu helm Iron Man. Oh, pokoknya diumumin. Setahun udah lewat jadi milik. Itu pendapat pertama. Tapi kalau pendapat kedua, dia memang kagak niat untuk milikin. Dia nemu pala Iron Man, dia bingung. Ini barang apaan gitu. Cuman kayaknya mahal nih, besinya tebel banget gitu. Ini buang sayang, diambil kagak ngerti buat apa. Nah, namanya barang nemu, gue umumin aja dah. Pengen, kagak sih gak pengen mengumumin aja. Ah, gitu. Jadi pendapat pertama, memiliki itu harus diawali dengan qasdut tamlik. Qasdut tamalluk. Memiliki itu harus diawali, sebelum ta'rif dia harus mengawalinya dengan niat memiliki. Tapi kalau pendapat yang kedua, ini pendapat qila, pendapat lemah, orang bisa milikin, walaupun dia kagak niat, yang penting udah ta'rif. Ah, gitu. Ini dari awal kita udah bedain tuh. Orang kalau mau milikin harus ta'rif. Tapi kalau gak mau milikin, gak ada kewajiban ta'rif. Kan gitu kita bilang. Nah, tapi pendapat ini Imam Taqiyuddin Al-Hadisi ternyata ada ulama di antara kita walaupun lemah pendapatnya yang mengatakan itu bisa jadi milik walaupun dia kagak niat, dengan catatan dia ngumumin. Kenapa? Nabi Muhammad yang bilang, Nabi Muhammad kan tidak membedakan apakah dia pengen atau enggak. Kata Nabi Muhammad, fa idza jaa sahibuha, kalau datang yang punya fatwa ha, udah kasih, wa in lam yati, kalau enggak ada yang datang fahiyalaka. Maka itu jadi punyamu walaupun enggak disebutin tuh dalam hadis apakah dia niat milik apa enggak. Tapi was sahihu, pendapat yang sahih itu pendapat al-awwal. Fa alaihi ay yaqul, maka orang yang nemuin harus ngomong begini. Tamallaktuha wa nahwa dzalika kal bai'. Saya memiliki ini dan sejenisnya sebagaimana jual beli. Artinya ketika udah lewat setahun, ada istilahnya kalau bahasa jual beli kan ijab kabul begitu. Tapi kalau ini karena enggak ada ijab kabul, ya makai ngomong aja. Tamallaktuha. Setahun gue umumin, sekarang jadi punya saya, sekarang jadi punya gue nih gitu. Wa idza malakaha, dan kalau dia sudah memiliki barang tersebut, sarat qardan alaihi, barang tersebut jadi qardan, jadi hutang atas dia. Karena kapan waktu nanti yang punya datang, dibayar itu, ganti itu gitu. Jadi maka itu teks Abi Syuja kan di teks sebelumnya, coba lihat teks sebelumnya. Mana teks sebelumnya? Teks sebelumnya. Idza arada tamallukaha arrafaha sanatan ala abwabil masajidi wa fil mawdhi'i alladhi wajadaha fihi fa in lam yajid sahibuha kana lahu aw yatamallakaha bi syartid dhaman. Kan begitu. Jadi punya dia bi syartid dhaman. Makna syarat dhaman yaitu tadi tetap itu jadi milik dia, dalam arti sah itu punya dia. Orang nemu duit 200 juta, misal. Diumumin setahun tuh. Merek, apa namanya, diumumin. Bungkusannya begini. Kan ciri-cirinya dikit aja. Bungkusannya begini, warnanya begitu. Udah, gitu doang. 200 juta kan begitu. Kemudian diumumin setahun, kagak ada yang, apa namanya, gak ada yang, apa namanya, gak ada yang munyain. Gak ada yang datang. Sampai akhirnya 200 juta datang musim haji. Dia bayar tuh berangkat haji. Haji plus yang sekali jalan. 150 juta misalnya. 50 juta lagi dia beliin sapi buat kurban. Sah gak kurbannya? Sah. Karena ketika sudah setahun itu dia punya dia. Berarti dia bayar kurban makai punya dia, bukan orang lain. Berangkat haji juga makai duit punya dia. Karena jadi milik. Cuman kepemilikan ini sifatnya qardhon, utang. Kapan utangnya enggak jelas, kapan waktu kalau yang punya datang baru dibayar. Tapi kalau enggak datang-datang ya udah enggak ada urusan lagi. Gitu. Jadi haji yang dia berangkat sah itu hajinya, kurban yang dia jalanin sah kurban atas nama dia. Gitu. Cuman jadi utang, cuman utangnya enggak dipastiin kapan bayar, kenapa? Ya nunggu yang punya datang begitu. Syarat qardhon lahu fa in halakat fit tamad qabla tamalluki, tapi kalau hartanya hilang rusak qabla tamalluk, sebelum memiliki. Memiliki itu kan setelah ta'rif, berarti ini rusak sebelum setahun udah rusak nih, udah hilang, lam yadmanha, maka dia enggak nanggung. Kenapa? Karena sebelum setahun belum jadi milik. Nemu 200 juta diumumin ini bulan 1 udah, bulan 2 udah, bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6 dilihat lah. Ini gua mau 200 juta kurang 10 juta, siapa yang ngambil ini? Ada maling rupanya. Jadi 190 juta kurang. 10 juta yang hilang dia enggak nanggung. Kenapa? Karena bukan punya dia. Jatuhnya kan dia orang yang dititipi. Dia iya do amanah. Enggak, maka enggak ada tanggung jawab. Kenapa? Karena belum setahun, belum jadi milik. Tapi kalau udah setahun kan jadi milik tuh. Ketika jadi milik ada yang kurang, ada yang rusak, ada yang hilang, ganti tuh. Tapi kalau sebelum setahun, belum jadi milik, belum yadudoman itu. Kan gitu. Amanah ibtidaan wa tamallukan intihaan, kan gitu. Amanah di awalnya, kepemilikan di akhirnya. Amanah itu sampai setahun. Selama setahun ini, yang enggak ada denda kalau rusak. li'annaha mahfu'at, dijelasin li'annaha mahfudhatun, karena barang hilang tersebut mahfudhat, terjaga li sahibiha, untuk orang yang punya, walam yufarid, dan dia tidak abai, tidak lalai fiha, dalam barang tersebut. Saya benar nyimpennya 200 juta saya simpan di lemari, di kotak yang ada, pokoknya rapat banget, kalaupun hilang tuyul kali itu kan apa babi ngepet kan. Lam yufarid fiha kal muda, seperti barang yang dititipi. Summa idza malakaha, kemudian kalau udah lewat setahun dia jadi milik nih. Udah nih, dia nemu mata di pala apa helm Iron Man, dia nemu jadi milik. Wah, dipakai mau kemana-mana dipakai. Biarin orang nyebut orang gila enggak apa-apa, yang penting dia punya tuh helm Iron Man. Lagi dipakai, kerekam sama tetangganya, orang yang punya, wah, ini kayak punya gua nih, 2 tahun kemarin hilang. Jangan-jangan emang ini. Datang nih. Tsumma idza malakaha, kemudian ketika dia udah milikin itu barang luqadah, udah lewat setahun, jadi punya dia, dia dipakailah. Wa jaa sahibuha, datang yang punya. In kanat misliyatan, kalau barang tersebut misliyah. Misliyah itu barangnya diproduksi secara massal, jadi punya punya ada barang lain yang mirip. Helm Iron Man kan diproduksi juga massal kan begitu, walaupun gak banyak. Diproduksi kan ada 70-700, berarti kan ada 699 barang yang mirip lagi kan begitu. Kalau memang itu adalah barang misli yang ada mirip barang yang lain dengan itu, dhamina habil misli, maka dia wajib ganti dengan barang yang sama. Ya tentu kalau barangnya udah hilang ya, udah dipakai udah rusak, ya udah ganti yang sama, dibelilah lagi helm Iron Man gitu. Wa illa, tapi kalau barang itu bukan barang yang misli, tidak ada barang lain yang mirip, fabil qimati waqta tamalluq, maka gantinya pakai harga, pakai nilai waqta tamalluq, ketika memiliki. Dia nemu tanggal 1 bulan Rajab, diumumin tuh, maka tanggal 1 bulan Rajab tahun depan setahun jadi punya dia. Tanggal 1 bulan Rajab di awal dia nemu itu harganya 50 juta. Pas di tanggal 1 bulan Rajab tahun depan, di mana waktu pengumuman udah selesai, harganya tuh jadi 70 juta. Maka yang kudu diganti itu 70 juta. Gitu. Bil qimah waqta tamalluki jazama bihi ar-Rafi'i wa ghairihi wa ghairuhu, dan ini yang dikuatkan oleh Imam Ar-Rafi dan juga selain Imam Ar-Rafi. Iya, itu juga sama tuh luqatu, tapi itu standar luqatu apa bukan ya? Karena lu diberiin kalau dikasih, apakah itu masuk dalam standar luqatu atau bukan? Gitu. Internetnya enggak stabil. Kan ya? Jadi luqatu itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kan akhdhu. Yang namanya iya, kasus begitu tuh kalau pakai standar luqatu bukan luqatu itu. Itu namanya titipan. Karena itu barang ketitipan, maka tidak ada kewajiban untuk ngumumin. Tapi juga enggak punya kewenangan untuk milikin. Itu ketitipan. Apa namanya, maka harus diberikan lagi kepada pihak bank. Karena kalau luqatu, enggak luqatu kan, pakai luqatu itu, standar luqatu itu akhdhu. Mengambil. Akhdhu malin muhtaramin. Mengambil barang harta yang muhtaram. Harta yang bukan harta hina, min madhya'atin, madhya'ah, dari tempat yang biasa orang hilang. Liyahfadzaha, buat dia jagain, au dia milikin. Kalau kekiriman, itu luqatu, bukan luqatu itu. Itu pemberian yang salah. Maka harus diberikan kepada pihak pemberi. Karena pemberian dalam transaksi bank itu pasti tercatat. Hatta walaupun cash itu pasti tercatat, maka dikembalikan begitu. Kalau dikembalikan apa namanya, nggak bisa, kata bank nggak bisa pak, ini memang begini, buat rekening baru yang nilainya senilai dengan itu sebagai bentuk amanah, karena itu bukan punya kita tuh, gitu. Untuk amannya bikin rekening baru untuk menjaga harta tersebut. Dan gak ada kewajiban ngumumin itu, karena kewajiban ngumumin tadi kan terikat dengan lukoto. Dan kalau yang namanya lukoto tuh nemu, kita lagi jalan iseng nemu. Kalau dikasih itu, ya itu kayak apa namanya, kayak kita lagi nih, lagi apa nah, lagi diangkot nih. Saya pernah tuh dulu begitu tuh, teman saya begitu, kita lagi diangkot berdua gitu. Tuh ada orang datang, mau gak nih HP? Buat saya, kata teman saya, buat saya pak itu. Iya tadi saya nemu, saya nggak tahu punya, buat adik aja. Nah itu tuh, itu bukan lukoto itu. Itu namanya orang nemu, tapi gak mau tanggung jawab, dikasih ke kita. Gitu. Jangan-jangan bang juga nemu tuh, gak tanggung jawab. Iya. Maka kalau yang kasus begitu para VI, itu bukan lukoto. Itu persis kayak kita lagi sama lagi di jalan nemu, tong, duit. Ini bu, gue tahu gue nemu di jalan, buat lu aja udah jajan dah 5.000. Nah, kan begitu. Itu buat si ibunya lukoto, tapi buat si anak-anaknya bukan lukoto, itu hibah. Ini gak mungkin kita dapat pemberian tanpa ada yang ngirim itu. Gak mungkin, pasti ada yang ngirim itu. Iya, money laundering itu kalau bahasa keren sekarang. Gitu. Ganjan 30 miliar itu juga money laundering. Maka yang bagus nih, karena bukan lukoto, maka balikin. Kita punya riwayat siapa pengirimnya. Telepon itu yang ngirim atau minta mediasi ke bank. Tapi kalau nggak bisa, bank juga nggak mau tanggung jawab. Bikin rekening baru untuk duit 30 miliar itu. Entah pakai deposit biar kagak berkurang atau apapun lah namanya. Nanti ketika ada yang datang tuh, rekeningnya gue udah siapin. Lu gak usah nuntut apa-apa, gak usah lebay. Lu gue jagain duitnya, syukur lo. Kudunya lu ngasih gue 70%. Kan begitu, jangan malah nuntut sok-sok lagi. Begitu. Bank juga sama, begitu. Kadang begitu emang. Iya. Iya, masalahnya sekarang tuh bank itu tidak berposisi sebagai pengelola uang, tapi berposisi sebagai lawan daripada nasabah. Gua ambilin duit lu loh. Entar kita duit kita udah susah-susah ngumpulin, diambil malah kagak boleh, kan begitu. Tapi duit kita malah dipakai buat dipinjemin sama orang-orang kaya yang perusahaannya bodong semua. Ini sewot banget nih kalau ngomong kayak gini nih. Gedek begitu ngomong sama orang-orangnya. Capek kita nyari duit, kita nabung 200.000, 300.000. Pas kita minta bantuan buat kredit rumah, kagak dikasih. Mau renovasi, kagak boleh. Gak ada. Padahal duit kita sendiri. Ini ya. Tapi sekalinya ada orang sipit matanya. Kita gak bilang sipit matanya. Sipit matanya banyak. Orang condet juga ada yang sipit matanya. Pengusaha. Gak jelas dari mana itu orang. Bodong perusahaannya, speak ngomong ke bank dapat 500 juta bantuan dana. Duit siapa itu? Duit kita. Sekarang kan emang orang miskin duitin orang kaya, orang kaya gitu. Pokoknya itulah. Jadi itu bukan lukoto. Nanti ada ketentuan bahwa kalau orang lukoto enggak boleh kewajibannya dipindahin nih tong. Umumin dah, gak boleh, itu kewajiban lu, kenapa lu ngambil? Kalau emang kagak mau ngambil, kalau gak mau ngumumin, jangan diambil, kan begitu ketentuannya. Nah, itu. Jadi, kalau dia tidak percaya bahwa dia bisa menunaikan hak lukoto, jangan diambil. Kalau mau diambil, ya wajib. Maka kalau udah ngambil, jangan diserahin kepada orang. Nih, gak boleh begitu. Ada ketentuannya gitu. Wa fi wajhin, nah kita lanjut nih. Wa fi wajhin, dan dalam pandangan yang lain, waqta talabi sahibiha. Jadi katakan kata-kata Imam Taqiyuddin al-Isni, kalau itu barang enggak punya barang yang mirip, ganti pakai nilai uang. Nilai uangnya sesuai dengan nilai ketika dia memiliki. Tapi kata salah satu wajah yang lain, pendapat ulama yang lain, nilainya itu sesuai dengan waktu si yang punya datang. Tanggal 1 bulan Rajab 1442 dia nemu barang nilainya 20 juta. selama setahun dia umumin 1 Rajab 1443 jadi milik dia. Itu nilainya 50 juta. Kalau pakai pendapat pertama, nanti orangnya datang gantinya 50 juta. Tapi pakai pendapat kedua, ternyata bukan waktu milikin, tapi waktu si punya datang. Ternyata yang punya datang itu setahun kemudian, tanggal 1 bulan Rajab 1444. Dan itu nilainya udah 70 juta. Ah gitu. Maka gantinya itu nilai 70 juta versi pendapat yang kedua. Fa in ikhtalafa fi qadriha, kalau kemudian berbeda nih, yang nemu sama yang punya barang berbeda dalam kadarnya. Pak Haji dulu nemu. Saya nemu alhamdulillah. Berapa? Yang saya nemu sih 200 juta. Oh enggak Pak Haji, duit saya itu di situ ada 500 juta. Nah, lo. Kata yang ini 200 juta, kata yang punya 500 juta. Enggak begitu tuh. Itu 500 juta, 200 juta gua nemunya. Demi Allah kan gitu. Sadiqa al-multaki itu, maka yang dibenarkan adalah yang nemu. Yang nemu bilang berapa? 200, berarti 200 juta. Li'annahu gharim. Karena dalam hal ini dia adalah orang yang akan nanggung. Akan nanggung nilai tersebut. Kan akan nanggung, apa namanya, maka dia berposisi sebagai orang yang jujur. Tapi kalau yang si sahib itu kan dia posisi sebagai orang yang bakal dapat duit nih. Gue bakal diganti barang gue nih. Gue bilang aja yang mahalan. Nah gitu. Maka yang dipercaya adalah al-multaqib. Walau lam tatlaf. Walau kalau seandainya barangnya enggak rusak. Helm Iron Man kagak rusak. Walakin ta'ayyabat. Tapi ada cacat dikitnya helm Iron Man. Tahun kemarin saya nemu begitu. Bagus. Pas sudah datang yang punya. Udah lewat setahun udah jadi milik, datang yang punya, rusak nih sebelah ini mata kanannya. Jadi pas dibuka helmnya yang kebuka mata kiri doang. Yang kanan kagak bisa naik gitu. Misalnya, kagak rusak kan masih bisa dipakai tapi ada aib sedikit. Walakin ta'ayyabat, akan tetapi ada rusak dikit. Istaraddaha ma'al arsy, maka ambil itu barang yang punya. Boleh minta barang balik ma'al asyi bersama denda. Denda rusaknya. Ini rusaknya nih pala apa mata kanan rusak. Berarti mata kanannya kan harganya katakan 500 juta. Berarti itu yang nemu barang tuh kasih helmnya Iron Man sekalian bayar 500 ribu sebagai denda atau biaya reparasi ini nih rusak nih, rusaknya mata kanannya. Alal asah, menurut pendapat yang sahih. Al-Arsh itu denda. Denda sesuai kerusakan. Wakilah, tapi dikatakan yakna biha bila arshin. Yakna kila. Pendapat yang lemah dikatakan bahwa yang punya harus puas. Ya harus ridho. Yakna. Dia ridho dengan keadaan barangnya. Bila arshin tanpa dapat denda. Wakilah. Dan dikatakan juga wairu dhalika. Wallahu a'lam. Faru'un akhadhal multaqitu al-luqtata biqasdil khiyanati fiha. Tanggung nih enggak sampai gitu jumlatul laqit. Orang yang nemu barang luqtah biqasdil khiyana, tapi niatnya mengkhiana. Gua nemuin nih baru pakai aja enggak usah umumin, itu kan khiana. Kewajibannya nemuin, dijaga, diumumin, kan begitu. Tapi enggak mau gua langsung aja. Soro dominan, maka seketika dia niat itu, maka dia langsung jadi domin. Gak pernah jadi milik, tapi langsung wajib bayar denda, ganti, rugi. Falau arrafa ba'da dhalika, tapi kalau dia ngumumin setelah itu, dia udah punya niat bakal khianat. Tapi ternyata berubah, udah gue umumin aja dah. Ba'da dhalika, kemudian diumumin setelah itu, wa arada tamalluka ba'dah, dan dia pengen milikin barang tersebut setelah pengumuman itu setahun, lam yakun lahu dhalika, enggak. Maka lam yakun lahu dhalika, barang tersebut enggak bakal jadi milik. Alal madhab, menurut pendapat madhab. Kenapa? Yaitu dari awal niatnya bukan buat milikin. Emang dari awal niatnya buat nyeleweng. Maka ketika udah diumumin pun, enggak jadi milik. Itu tetap jadi dhamin, ente denda itu. Kalau ente bayar haji, berarti ente bayar haji pakai duit yang bukan duit ente. Beli pakai duit yang bukan duit ente. Karena ente enggak milikin. Dari awal pengen nyeleweng. Walau qasadal amanah awalan. Tapi kalau di awal niatnya amanah. Waduh duit nih. mau gue sampein lah ke orang. Amanah niatnya dari awal amanah. Summa walau qasadal amanata awalan, kemudian kalau ada orang yang dari awal niatnya amanah, summa qasadal khianat, tapi kemudian dia mau khianat. Awalnya nemu 100 juta amanah, gue umumin dah gitu. Sebulan, dua bulan, waduh, lama juga nih ngumumin 200 juta, sayang kalau nggak dipakai. Mau pakai ah, udah niat nih, niat mau nyeleweng, mau pakai ah. Bila tasarrufin, niat doang, tapi tanpa tasarruf, belum ada tindakan. Jadi udah niat amanah, di tengah jalan mau khianat, tapi niat doang nih, belum ada tindakan apa-apa. Fal asahu, maka pendapat yang paling sahih, annahu la yasiru dhaminan, orang ini tidak dikenakan denda. Enggak disuruh ganti tanggung jawab, bimujarrad dikastil khianah, cuman gara-gara dia niat khianat, kal muda, sama seperti orang yang dititipi. Karena dititipi dari awal kan amanah. Ketika masa penitipan dia mikir, ah gue pakai aja nih. Ah itu kan niat tapi belum ada tasarruf. Maka dia kena denda kalau dia sudah bertasarruf, sudah melakukan tindakan. Wallahu a'lam. Ja'a sahibuha far'un, ja'a sahibuha ba'da tamalluki akhadhaha ma'aziyadatil mutasilah. Kalau kemudian sudah setahun lewat kemudian yang punya datang, ba'da tamalluki, setelah kita memiliki itu setelah setahun pengumuman, akhadhaha, dia boleh ngambil barang itu, ma'aziyadatiha, dengan tambahannya. Al-muttasilah, yang tambahannya nempel. Dunal munfasilah, yang tapi enggak yang... Contoh, kita nemu, kambing. Kita rawat itu. Kita rawat, kita kawinin sama kambing teman kita yang lakian. Lahir bunting tuh. Nah, maka tambahan anak, itu kan munfasilah terpisah. Enggak itu, enggak dibawa. Yang dibawa emaknya aja kambing, anaknya punya kita. Gitu. Tapi kalau tambahannya nempel, mutasilah nempel sama dia, kambing kita rawat jadi gemuk. Itu kan nempel tuh. Enggak bisa. Ini punya ente sih, cuman kan yang gemukin aneh. Udah dagingnya buat aneh. Enggak bisa, orang masih hidup kan gitu. Udah nempel itu punya dia buat dia. Tapi kalau ada tambahan yang terpisah, anak, susu kan bisa dipisahin. Bulunya bisa dipisahin. Itu jadi punya kita, yang punya barangnya, barangnya doang. Tapi kalau tambahan itu nempel, daging berat, dagingnya tambah, jenggotnya lebih punya panjang, kambing. Itu jadi punya sahib. Wallahu alam. Wa jumlatul luqatu ti arba'atu adrab, insyaallah besok hari Jumat. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan Allah, bisa terus mengkaji dan mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang hari Jumat dengan pembahasan luqatu. Lumayan banyak nih pembahasan luqatu. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan untuk terus bisa mengkaji dan juga mempelajari ilmu agama. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Dan saya mohon koreksi dari para asatid, para guru-guru, para kiai, para tokoh masyarakat. Jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.